بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap seorang muslim. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang mana kewajiban ini tetap ada bagi setiap individu, mulai dari dia mengenal hidayah sampai dia meninggal nanti. Jadi tidak ada istilah terputus karena kesibukan. Ulama mengatakan menuntut ilmu itu dari min mahdi ila lahad, dari buayan ibu sampai liang lahad. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Thalathatul Usul mengatakan: "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ath-thaniyah al-'amal, al-'amalu bih. Wath-thalithah ad-da'watu ilayh. War-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fih." Kata al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, dia katakan, ketahuilah, semoga Allah SWT merahmatimu, bahwa wajib atas kita, kita yang dimaksud adalah setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan, budak maupun yang merdeka, maka semuanya wajib untuk dia mengetahui empat masalah ini, untuk dia belajar tentang empat masalah ini. Yang pertama disebutkan yaitu al-ilm, berilmu. Berilmu mengenal tentang siapa Rabbnya, ma'rifatullah. Siapa Rabbnya, dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, dari uluhiyah dan rububiyahnya. Apa sih perbuatan-perbuatan Allah, yang itu kita khususkan bahwa dialah yang mampu. Dari memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini. Itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Kita sendirikan. Hanya Allah yang mampu. Demikian juga dari perbuatan-perbuatan hamba. Dari ibadah mereka. Dari doa. Dari tawakal. Dari dia mengharap, takut, dan yang lainnya. Maka itu semuanya harus diberikan kepada Allah. Ditujukan kepada Allah. Ini yang disebut dengan uluhiyah. Dan mengenal nabinya. Siapa nabinya? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak beliau? Bagaimana ibadah beliau? Bagaimana akidah beliau? Ini mengenal nabinya. Demikian juga mengenal agamanya. Agama Islam. Apa sih Islam itu? Orang yang tidak tahu Islam, maka dia akan mudah untuk keluar darinya. Tapi seorang yang merasakan nikmatnya Islam, dikarenakan dia belajar dan berilmu tentang Islam, maka dia enggan untuk keluar darinya. Tidak mau. Lebih baik dia meninggal, mati, berkorban demi Islam. Ini bagi mereka memang tahu kenikmatannya. Nah, ini wajib. Hukumnya wajib bagi setiap orang Muslim untuk dia berilmu. Berilmu yaitu berilmu mengenal siapa Rabbnya, mengenal siapa nabinya, mengenal tentang siapa atau apa agamanya. Nah, dengan dalil-dalilnya. Sering kita dengar dari nasihat-nasihat, tausiah-tausiah tentang al-ilm. Fadailul ilm, fadilah-fadilah ilmu. Di antara fadilah, keutamaan orang menuntut ilmu, yaitu Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan termasuk dari keutamaan ilmu dan sering kita dengar, yaitu mereka akan bertambah dan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa khasyahnya kepada Allah bertambah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT dari kalangan hambanya adalah para ulama. Mereka orang-orang yang berilmu. Karena tahu. Kalau dia tidak berbuat seperti ini, maka dia diancam dengan azab. Kalau dia tidak mematuhi perintah-perintahnya, maka akan dihukum oleh Allah SWT. Sehingga dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang halal dia jalankan, yang haram dia jauhi. Di antara fadilah al-ilm, yaitu binatang-binatang yang ada di lautan, dari ikan-ikan sampai-sampai juga semut di lubangnya, memintakan ampun kepada para thullabul ilm, pada para thullabul ilm, mereka yang belajar. Tidak mengenal usia. Mau yang muda, mau yang tua, yang penting dia belajar. Mau perempuan, mau laki, yang penting dia belajar. Maka mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Dan yang lainnya, dari keutamaan-keutamaan yang sering kita dengar. Dan tidak ada kalah, tidak kalah pentingnya, yaitu kita membahas atau kita mengenal, mengetahui tentang al-amal, pengamalan. Setelah dia berilmu, maka dia dituntut untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Jadi bukanlah dikatakan seorang yang alim kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Tidak dikatakan seorang alim kalau dia berbeda ilmu dengan pengamalannya. Maka ini pentingnya seorang untuk mengetahui al-amal. Dengannya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Thalathatul Usul itu, Yang kedua yaitu al-amalu bih, mengamalkannya. Setelah berilmu, beramal. Beramal. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah SWT agar amalannya diterima oleh Allah SWT. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu rezeki yang baik, nah, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang diterima. Nah, al-amal. Pentingnya seorang untuk beramal. Beramal menurut ilmu. Beramal sesuai dengan ilmu. Ini hubungan yang tidak bisa dipisah antara ilmu dengan amal. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang diberi ingat. Diberi ingat sehingga kita butuh akan ilmu dan butuh akan pengamalannya sehingga kita terus belajar. Belajar dan belajar dekat, merapat dengan ilmu. Jadi tidak ada alasan seorang mengatakan bahwa tidak ada waktu. Tidak ada waktu ana untuk belajar. Kenapa? Sibuk. Sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan ini dan itu. Kalau kita mengikuti kesibukan duniawi, tidak ada selesai-selesainya. Maka kita harus bisa mengatur, menjadwal kapan kita kerja, kapan kita belajar. Naam. Jadi, kitalah yang bisa menyetirnya. Kita yang bisa mengendalikannya. Seorang kalau dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Nah, dengan itu ketika dia lebih menitik beratkan pada sesuatu yang bermanfaat, maka sesuatu yang tidak bermanfaatnya pun sedikit waktunya. Mereka yang banyak waktunya, dari waktu luangnya, waktu yang tidak bermanfaatnya, maka waktu yang bermanfaatnya pun sedikit. Jadi tergantung kita bagaimana di dalam memanfaatkan waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kenikmatan demi kenikmatannya tanpa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka cobalah kita berhenti sebentar. Cobalah kita merenungkan sebentar, memperhatikan sebentar dari nikmat-nikmat Allah SWT ini. Dari nikmatul Islam, nikmatus sunnah, hidayah. Kemudian ditambah lagi kita diberi kesehatan. Alhamdulillah, dari tangan kita, dari penglihatan kita, pendengaran kita, dan yang lainnya. Masya Allah, sehat walafiat. Nah, kemudian setelah itu, apa yang kita akan berikan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur kita kepadanya? Apa? Kalaupun kita berikan seluruh waktu kita kepada Allah SWT, masih tidak sebanding dengan apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Tidak sebanding. Nah, maka selalulah ingat akan nikmat-nikmat Allah SWT sehingga kita terus bersyukur kepadanya. Bagaimana? Ya bersyukur dengan lisan. Dengan mengatakan alhamdulillah. Diberi ingat oleh Allah SWT sehingga waktu taklim, taklim. Waktu belajar, belajar. Diberi ingat ketika datang waktu sholat, sholat berjamaah di masjid. Nah, ini, maka dia mengatakan alhamdulillah. Dan juga syukur di dalam hatinya. Syukur, yaitu hatinya mensyukuri Allah SWT. Alhamdulillah. Dia meyakini, semakin yakin bahwa Allah SWT ini yang memberi. Bukan kita. bukan kepandaian kita, bukan ketakwaan kita, kesolehan kita, dan yang lainnya. Nah, karena kalau seorang yang dia mengandalkan hanya, oh ini karena kebaikan anak, karena anak seringnya rajin sholat berjamaah, nah, akan kembali atau akan terjerumus dia nantinya ke tazkiyatun nafs. Merekomendasi diri sendiri, memuji diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau memuji diri sendiri, sesungguhnya Allah SWT mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa. Maka yakinilah bahwa ini semuanya adalah pemberian Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja yang ada pada diri-diri kalian itu adalah pemberian Allah SWT. Demikian syukur kepada Allah SWT, semakin yakin ini adalah pemberian Allah. Berarti bagaimana? Dari kita beramal kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur kita. Maka ini yang ketiga, yaitu dari bentuk syukur kita kepada Allah selain dari lisan dan hati, maka pengamalan. Amalan badan. Dengan kita rajin. Rajin, semakin rajin kita ibadah kepada Allah SWT. Dari sholatnya, terus. Dari sholat lima waktunya dijaga. Berjamaah di masjid. Jangan sampai lewat dari waktunya. Ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah rawatib. Qobliyah atau ba'diyah. Dia jaga. Ini bentuk syukur seorang hamba. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa sebelum dan setelahnya? Mengapa engkau sampai berbuat seperti ini, yaitu sholat sampai bengkak-bengkak kakinya? Kata Rasulullah SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku selayaknya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan ini bentuk syukur. Apa itu? Semakin kelihatan dari ibadahnya. Nah, semakin kelihatan dari ketakwaannya. Nah, ini. Nah, maka, mari kita tunjukkan. Bukan kita riak, tapi kita memang berikan kepada Allah SWT dari bentuk syukur kita kepada Allah SWT dengan al-amal. Al-amal. Mengamalkan ilmu yang kita dapat. Mengamalkan ilmu yang kita punya. Sedikit ilmu. Dengan ia mengamalkan ilmu yang dia punya. Jauh lebih baik daripada seorang yang ia banyak ilmu, tapi tidak ada pengamalannya. Banyak dia ilmu, tapi tidak sesuai pengamalan dengan ilmunya. Lihat mereka, al-Yahud, yang dimurkai oleh Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Tapi mana pengamalannya? Maghdub. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Dikarenakan mereka mempunyai ilmu, tapi tidak ada pengamalannya. Maka al-amal. Al-amal. Penting. Kita isi kehidupan kita hari demi hari dengan pengamalan. Pengamalan dari ilmu yang kita dapatkan. Sehingga kehidupan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang Masya Allah. Keluarga yang baik, tentram, tenang. Yang semuanya serba ilmiah. Islami. Masya Allah. Dengan apa? Dengan pengamalan. Dengan pengamalan. Bukan dengan kita memasyhurkan diri sendiri dengan lisan kita. Bahwa kita ini adalah Islami, Muslim, Mukmin. Atau umpamanya dengan pajangan-pajangan ini dan itu yang menunjukkan bahwa keluarganya adalah keluarga Muslim, Mukmin. Rumahnya adalah rumah Islami. maka ia pun pajang dari ayat kursinya, pajang dari lafzul jalalahnya, Allah Muhammad, supaya diketahui bahwa ini adalah rumahnya orang muslim. Tidak seperti itu. Sesungguhnya islami, orang akan mengetahui dengan sendirinya, dengan masya Allah penghuninya rajin sholat. Rajin sholat berjamaah di masjid muslim. Walaupun kosong rumahnya dari lafzul jalalah, Allah Muhammad, atau kaligrafi yang lainnya, tapi orang mengetahui bahwa ini adalah rumahnya orang muslim. Hidupkan rumah itu dengan ini, dengan amal, mengamalkan ilmu yang dia punya. Dari mulai dari dia bangun tidur sampai mau tidur kembali, masya Allah banyak. Alhamdulillah, di antara kita ada yang sudah belajar 3 tahun atau mengaji 3 tahun, 2 tahun, setahun. Nah, ada sebagian mereka yang masya Allah pengetahuan banyak, membaca majalah, kitab-kitab dan yang lainnya, tahu apa sih sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa Rasul, zikir-zikir Rasul. Bangun tidur, mau tidur, zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore, salat duha, salat malam, sunnah-sunnah rawatib, masya Allah banyak. Nah, banyak. Hidupkan. Nah, maka siapa yang dia menghidupkan dengan dia mengamalkan amalan saleh seperti ini, dia jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan ia dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, maka kami jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Kehidupan dia kehidupan baik, masya Allah. Menyenangkan. Tamu pun senang. Orang yang datang pun masya Allah betah. Nah, bukan betah dengan suguhannya. Tidak. Tapi betah masya Allah Islam. Dari tutur katanya, dari akhlaknya ketika dia bertemu dengan tamu. Nah, masya Allah. Hala. Nah, ini perlu kita perhatikan benar-benar. Balasan Allah SWT bagi mereka yang beramal saleh di dunianya. Allah SWT jadikan keluarganya keluarga hayah. Kehidupan dia hayah, thayyibah. Yang baik. Belum lagi nanti di akhirat. Allah SWT balas. Dengan pahala yang besar. Lebih baik daripada yang telah diamalkan dahulu di dunianya. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dari apa yang kita berikan kepada Allah SWT, dari kewajiban-kewajiban kita, dari sunnah-sunnah yang kita amalkan, masih tetap tidak sebanding. Padahal itu sudah kita sekuat tenaga. Benar-benar kita berikan kepada Allah SWT, masih tidak sebanding. Maka dari itu, apakah kemudian mereka yang biasa-biasa atau yang menyepelehkan dalam beramal, kemudian dia ingin mengharap lebih dari Allah SWT, sementara dia memberikan kepada Allah SWT seadanya. Nah, seluangnya waktu. Allah SWT memberi kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Masya Allah, tidak bisa dihitung. Tapi kita baca Quran, umpamanya, nanti kalau ada waktu. Diajak untuk dia belajar, nanti dah, kalau ada waktu senggang. Mau sholat sunnahnya, buru-buru. Mau sholat sunnah. Sholat wajib aja kadang imam dibalas. Nah, kenapa? Saking sibuknya. Lihat. Allah SWT beri. Yang begitu banyaknya. Tanpa dihitung-hitung. Kemudian kita memberinya sisa-sisa dari waktu kita. Memang kita ini perlu untuk nasihat. Perlu untuk dinasihati kita semuanya. Mau talibul ilm, mau da'inya, mau ustadznya, semuanya. Tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Saling menasihati. Saling menasihati. Dan saling mengingatkan. Kadang kita yang sudah dikatakan oleh banyak orang ustadz, ustadz, pinginnya janganlah dianggap seperti itu. Di dalam amal ma'ruf dan nahi mungkar, di dalam tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Kenapa? Karena kadang kalau udah melihat ustadz, waduh, siapa yang mau nasihatin ustadz? Siapa yang mau menegur ustadz? Tapi kalau sesama, masya Allah, bisa, berani. Nah, alhamdulillah. Hada. Maka alhamdulillah, jika ada yang saling mengingatkan di antara kita, satu dengan yang lainnya. Dan demikian juga menasihatkan jika ada kekeliruan di antara kita semuanya. Nah, alhamdulillah. Hada. Ikhwan fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an. Di sini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mana dia menerangkan tentang al-amal, menerangkan tentang beramal. Bagi seorang yang ia berilmu, diterangkan oleh beliau tentang pentingnya seorang untuk dia beramal dari ilmu yang ia dapat. Kita ambilkan dari Kitabul Ilm karya beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau sebutkan di dalam kitab itu al-amalu bil ilm. Tapi kita baca al-amalu bil ilm, an ya'mala talibul ilmi 'ilmi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalah. Karena hadza huwa thamaratul ilm wa huwa natijatul ilm. Kata beliau, al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu. Dia terangkan, bagi seorang penuntut ilmu, maka hendaknya dia mengamalkan ilmunya, baik yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ibadah atau yang berhubungan dengan akhlak dan adab dan berhubungan dengan pergaulan dengan orang lain. Seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, jangan difahami penuntut ilmu itu yang ada di pondok saja. Salah. Jangan difahami mereka yang menuntut ilmu yaitu mereka yang ada di kelas-kelas ketika belajarnya. Salah. Menuntut ilmu di mana saja. Mau di masjid, di rumah, di pondok, di kelas. Di sanalah menuntut ilmu. Nah, orang yang mendengarkannya, orang yang dia belajar, maka dia pun dikatakan penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Mau laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun tua, ataupun anak-anak, maka ia adalah penuntut ilmu. Bahkan para ulama mengingatkan kepada kita, jangan sampai dilepas nama kita dari talibul ilm. Penuntut ilmu. Jangan sampai lepas. Kenapa? Karena yang namanya talibul ilm, yaitu orang yang dia menuntut ilmu, haus akan ilmu. Nah, ingin tahu apa sih isinya din ini. Dari akidah, fikih dan yang lainnya banyak. Nah, apakah kita ada pada diri kita terkadang niatan untuk istirahat dari ilmu? Sementara kalau kita berikan umur kita seluruhnya untuk berilmu, kita masih dikasih sebagian oleh ilmu. Dikasih sebagian. Itu kalau kita kerahkan keseluruhan dari kesungguhan kita dan semua waktu kita, dikasih sebagian. Apalagi kalau kita kasih sebagian dari waktu kita. dikasih berapa kita oleh ilmu. Maka dari itu semampu kita. Nah, semampu kita. Bukan berarti kita mengatakan tinggalkan kerjaan. Nah, tidak perlu. Yaitu duduk-duduk dengan keluarga, anak-anak, istri, menyibukkan. Nah, tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Maka kapan kita mendapatkan kesempatan ini untuk menuntut ilmu? Maka tuntutlah ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, bagi penuntut ilmu, amalkan ilmu yang dia punya. Amalkan. Amalkan. Walaupun itu sedikit, amalkan. Demikian dahulu para sahabat dapat ilmu dari Rasulullah SAW 10 ayat. Tahu bagaimana maknanya, artinya, maksud dari ayat tersebut dan tafsirannya, diamalkan. Nambah 10 ayat lagi, kemudian diamalkan. Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini amalkan. Amalkan. Tahu dia tentang sunnah. Nah, dari sunnah-sunnah atau ajaran dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Contoh, merapikan shaf. Shaf itu harus dirapatkan. Satu dengan yang lainnya. Baru dapat ilmunya. Langsung dirapatkan ketika dia sholat berjamaah. Masya Allah. Ini ilmu. Bahkan ilmu itu akan kuat ketika dipraktekkan. Nah, ilmu itu akan benar-benar kokoh di dalam hatinya ketika dia praktekkan. Walaupun sedikit. Taklim lagi, dapat lagi belajar ilmu. Tentang apa? Ajaran Rasulullah SAW ketika makan. Makan dengan tangan kanan. Langsung dia praktekkan. Tadinya dia hanya dia pahami sunnah saja. Boleh-boleh saja. Dengan dia makan gorengan tangan kanannya, cabai tangan kirinya. Nah, oh ternyata gak boleh. Harus tangan kanan. Alas. Gorengannya, ambil cabainya. Nah, bisa kan? Nah, ada. Gak ada sulitnya. Tapi, praktekkan sekarang. Masya Allah. Ini alaman. Mengamalkan ilmu yang dia punya. Sedikit dari ilmu yang dia punya, diamalkan langsung. Semakin kuat dia. Bahkan, dia tahu di mana dia dapatkan ilmu ini. Dari ustadz siapa yang mengajarkannya. Pada kajian apa itu. Di mana tempatnya, ingat terus. Kenapa? Ya lanjut dengan pengamalan. Nah, dengan pengamalan. Tapi kalau tidak ada pengamalannya, ilmunya hilang. Cepat hilang. Kadang dia mempertanyakan tentang ilmu yang dia punya. Nah, kenapa? Karena jarangnya dia memurajaah atau dia mengamalkannya. Maka dia mempertanyakan, benar gak yang dulu anda dapatkan itu? Padahal benar, alhamdulillah. Ini. Jadi, al-amal. An ya'mal talibul ilm bi'ilmih aqidatan. Seorang penuntut ilmu hendaknya dia mengamalkan ilmunya, baik itu yang berhubungan dengan aqidah. Dulu dia di atas jahiliyah, belum dapat hidayah, sehingga aqidahnya masih kesana kemari. Setelah dia dapat hidayah, alhamdulillah, amalkan, karena ini adalah aqidah. Oh, ternyata yang benar adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yang benar adalah salaf. Khalas. Berarti bagaimana? Tinggalkan. Dari yang sebelum-sebelumnya. Dari sebelum dia mendapatkan hidayah. Dari akidah-akidah yang sesat. Maka dia pun kembali ke manhaj yang benar. Nah, akidah. Ini. Dalam masalah akidah. Maka ini yang lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Seorang ketika dia mendapatkan hidayah dalam hal akidah, maka sungguh itu adalah hidayah yang besar. Hidayah yang besar. yang tidak ada nilainya, yakni besar, yang mana berapa banyak dari saudara kita berusaha terus menerus nasihati saudaranya untuk ikut, ayo ikut, ini yang benar loh, tapi belum juga. Nah, dengan cara-cara yang lain sudah, belum juga. Sementara dirinya mendapatkan hidayah tersebut, alhamdulillah, besar. Hidayah tidak sebagaimana obat dibeli di apotek. Beli, minum, masya Allah. Nah, tidak seperti itu. Hidayah di tangan Allah SWT. Kita hanya sekedar menyampaikan, mengingatkan, menunjuki. Itu. Maka siapa yang ingin mendapatkan hidayah dengan diluruskan akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, jaga. Nah, amalkan. Amalkan. Bagaimana salafus saleh dalam berakidah tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang na'am uluhiyah, rububiyah dan yang lainnya. Bagaimana as-salafus saleh dalam berakidah? Bagaimana manhaj mereka? Tempuh, ikuti. Demikian juga dalam hal ibadah. Hendaknya seorang mukmin dia mengamalkan ilmunya, baik ilmu itu yang berkaitan dengan ibadah. Nah, maka praktekkan tentang wudu. Praktekkan bagaimana sih wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti. Kok beda ya? Kalau sebelumnya anak dapatkan wudu itu cepat sekali. Nah, sekarang masya Allah ada nyelang-nyelang jari, baik kebelakangkan dibalikkan lagi. Nah, akhirnya ikuti. Kenapa? Hidayah. Dia mendapatkan hidayah sekarang, ilmu, yaitu dalam hal ibadah. Praktekkan, praktekkan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang ibadah, wudu, sholatnya. Coba lihat bagaimana sholatnya. Beda ya. Kalau sholat kita dulu cepat. Nah, cepat. Sekarang kok agak lama setelah mengenal hidayah. Nah, inilah sholatnya Rasulullah SAW. Nah, yang mana rukun-rukunnya diamalkan, wajib-wajibnya diamalkan, sunnah-sunnahnya juga diamalkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Masya Allah, dalam ibadah. Dalam ibadah, amalkan. Jadi, supaya kita tidak dijuluki, yaitu, oh ini salah, hanya sekedar akidah. Mana pengamalannya? Yang namanya salafi, yaitu yang dia memang benar. Dari ini semua, akidatan salafi, akidah. Ibadatan nam salafi, mengikuti Rasulullah SAW. Dan demikian juga yang lainnya, yang akan disebutkan nanti. Wallah. Seorang itu, ketika dia berilmu dan beramal, kelihatan. Kelihatan perubahan dari dirinya, kelihatan dari tutur katanya, masya Allah, berbeda dengan yang sebelumnya. Dari kekhusyuannya, berbeda. Dari rajinnya dia beribadah, berbeda. Oh, berarti ilmunya dia memang betul-betul bermanfaat, menyerap berarti hatinya, masya Allah, mendapatkan ilmu kemudian dia amalkan. Ini yang dikatakan ilmu bermanfaat. Ilman nafi'ah. Yaitu ilmu yang dapat merubah dirinya. Dari yang sebelumnya. Dari dia salah, jadi benar. Dari yang tadinya dia kurang, sekarang masya Allah lebih semangatnya. Wa akhlaqan. Wa akhlaqan. Demikian juga. Seorang talibul ilm. Seorang penuntut ilmu. Hendaknya dia mengamalkan ilmunya, baik yang berkenaan dengan akhlak. Berkenaan dengan akhlak. Bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? dengan sesamanya. Bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, dengan keluarganya? Nah, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabat-sahabatnya? Masyaallah, akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk ini, yaitu menyempurnakan akhlak. Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya ada padamu wahai Muhammad akhlak yang besar, yang agung. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Walaupun kita benar-benar ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap tidak sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menandingi keimanan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketakwaannya, amalia dia. Tidak. Jadi kita disuruh untuk mengikutinya. Jangankan Rasul, para sahabat, ada yang bisa menandinginya dalam keimanan, ketakwaan? Tidak ada. Tapi kita disuruh untuk mengikutinya. Nah, untuk mengikutinya. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana imannya mereka, yakni mengikuti bagaimana cara mereka beriman para sahabat, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Nah, dalam hal akhlak. Akhlak. Seorang talibul ilmu yang ia berilmu harus berakhlak. Akhlak yang mulia. Sehingga, oh ini benar, talibul ilmu. Oh ini benar, karena ilmunya adalah sesuai dengan pengamalannya. Pengamalannya sesuai dengan ilmunya. Masya Allah. Kenapa? Karena akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyontohkan kepada kita tentang akhlak-akhlak beliau. Sampai-sampai para sahabat kepingin tahu lebih dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun akhlak bersama para sahabatnya, mereka sudah banyak tahu. Maka sebagian para sahabat kepingin tahu bagaimana sih akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Maka tanyalah kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana khuluquhu al-Qur'an. Wa kana khuluquhu al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Masyaallah. Lihat bagaimana Al-Qur'an. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan dan ia pun mengamalkan. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu pun melarangnya dan menjauhinya. Wa kana khuluquhu al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ada lagi yang mereka datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ke istri-istri beliau, dan bertanya, bagaimana amalan-amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena yang lebih tahu tentang amalan-amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya adalah para istrinya. Maka nah, mereka pun menjawab demikian dan demikian dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian mereka mengambil kesimpulan. Wah, itu Rasul. Sudah diampuni lagi. Dari dosa sebelum dan setelahnya, bagaimana dengan kita? Berarti kita harus semangat. Sebagian mengatakan, anak akan puasa terus setiap hari. Sebagian lagi akan, anak akan terus sholat malam. Dari malamku seluruhnya untuk sholat malam. Jadi tidak ada tidur malam. Tidurnya di siangnya. Terus demikian. Sebagian lagi, aku tidak akan menikahi perempuan. Karena anggapan dia, menikah dengan perempuan akan menyibukkan. Terlebih jika mempunyai anak dan yang lainnya. Ini anggapan mereka. Setelah Rasulullah SAW mengetahui hal ini, maka dipanggillah mereka. Dan dikatakan kepada mereka, bukankah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Iya. Kata Rasulullah SAW, aku sholat malam, kadang tidur malam. Yakni tidak semua malamnya dibuat sholat. Tapi bagiannya juga sebagian dibuat tidur. Nah, dan juga aku puasa, kadang aku berbuka. Kadang puasa, kadang tidak. Dan aku pun menikahi perempuan. Faman rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dari sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku adalah yang paling takutnya kepada Allah dan paling bertakwanya di antara kalian kepada Allah. Tapi aku ya, kadang sholat malam, ya kadang yakni tidur malam, kadang aku untuk sholat malam. Yakni dari malamnya itu dibuat tidur dan juga buat sholat. Demikian juga aku berpuasa, kadang tidak, dan aku menikahi perempuan. Ini kata Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun diingatkan, jangan sampai salah di dalam prakteknya. Ilmu, naam. Amal harus sesuai. Jangan sampai hulu, berlebihan. Karena yang berlebihan, yang hulu, itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, wa akhlaqan, dalam akhlak, naknya seorang talib boleh mengamalkan ini. Kemudian juga adab. Dari adab-adab. Nah, dari adab dia masuk masjid, keluar masjid, adab di dalam masjid. Nah, dari adab dia menuntut ilmu. Dari adab dia makan. Dari adab-adab. Masya Allah. Diajarkan dan kita semua insya Allah mengetahui bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Kemudian juga dalam muamalah. Yaitu bermuamalah atau berhubungan dengan orang lain. Muamalah dengan ikhwan. Muamalah dengan sesama ikhwan. Muamalah dengan orang tua. Nah, muamalah dengan keluarga. Muamalah dengan istri. Bagaimana muamalah ini? Perhatikan. Ada seorang yang kalau sama orang lain bisa. Masya Allah. Baiknya dia, tutur katanya dia, lemah lembutnya dia. Ketika di keluarga, tidak bisa. Sama istrinya, tidak bisa. Keras yang ada. Sama anaknya, juga demikian. Tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Jadi bagaimana? Dalam seluruh keadaan. Baik itu bermuamalah dengan saudara-saudaranya, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan sesama ikhwan. Nah, ketika kita dapati pada diri-diri kita, kok bisa ya dengan yang lain? Ternyata sama keluarga tidak bisa. Ini harus dibenarkan. Nah, kok tidak bisa? Ada apa ini? Dikoreksi. Nah, tidak dibiarkan begitu. Tidak. Nah, kenapa? Karena kita dituntut untuk berbuat baik untuk keluarga juga. Bagaimana Rasulullah SAW dengan keluarganya? Menyontohkan. Dan demikian juga bagaimana dengan para sahabatnya? Ada. Nah, ini muamalah. Bermuamalah. Li'anna hadha huwa samaratul ilm wa huwa natijatul ilm. Berarti pengamalan dari ilmu, baik itu ilmu akidah, ilmu ibadah, akhlak, adab dan muamalah, maka harus dia praktekkan juga. Dia amalkan dari ilmu yang dia ketahui tentang ini. Dari akidah, ibadah, adab, akhlak, muamalah, dia praktekkan. Sehingga dia dikatakan salafi seluruhnya. Ahlu sunnah seluruhnya. Ini yang benar-benar ahlu sunnah. Biarlah mereka-mereka mengatakan kepada kita, yaitu salafi kok pengamalannya kurang. Biarlah kita kurang dalam pengamalan kalau itu adalah pengamalan bid'ah. Yang pengamalan itu adalah pengamalan yang tidak ada ajarannya. Nah, itu memang kita tidak butuh. Biarlah orang-orang awam mereka mengatakan kepada kita, ngubur orang kayak ngubur kucing. Kubur tinggal. Lu mana Yasinnya? Mana Talqinnya? Mana Al-Fatihahnya dan yang lain? Ada. Nah, kalau ini tidak butuh kita. Kenapa? Karena ini amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis sholat, dikir sebentar, langsung sholat dua rakaat. Mana dikir-dikir yang lain? Ramekan Nabi ini. Wah, kata. Kalau ini, katakan apa yang kau katakan. Terserah. Mau ngatakan ini, ngatakan itu. Halah. Tapi kalau yang kita tinggalkan adalah sunnah Rasulullah SAW. Ibadah, akidah, akhlak, muamalah. Baru ketika ada yang mengingatkan kepada kita. Iya, kita banyak kekurangannya meninggalkan ini. Terasa. Langsung kita tujukan kepada kita. Oh, nasihat ini untuk ana. Nah, ana yang banyak kekurangannya. Nah, ana. Baik. Tapi kalau urusan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita tinggalkan. Mau bicara apa orang mengatakan ini dan itu, maka omongan orang yang tidak bersandarkan dengan dalil tidak ada selesai-selesainya. Dan apalagi jika dituruti, maka kita yang akan terjerumus. Karena hadza huwa samaratul ilm. Sesungguhnya ini adalah buah dari ilmu. Al-amal buah dari ilmu. Makanya dikatakan oleh pepatah Arab, al-ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Ilmu tanpa pengamalan seperti pohon tanpa buah. Loh, ini pohon yang biasa berbuah. Dikenal ini adalah pohon yang berbuah. Mana buahnya? Kalau pohon memang itu diambil kayunya lain lagi. Ini pohon yang memang berbuah. Tapi kok ini kok tidak berbuah? Kenapa? Ini orang berilmu. Masya Allah belajar. Kenal dakwah tahunan. Loh, mana pengamalannya? Mana pengamalannya? Ada. Maka kita harus ada perubahan. Yaitu dengan apa? Mengamalkan ilmu yang kita punya. Karena itu sebagai tamarah. Buah. Wahuwa natijatul ilmu. Dan dia adalah hasil dari ilmu. Hasil dari ilmu yang kita dapatkan. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Wahamilul ilmu. Kalhamil lisilahih. Kata Syekh Ibn Utsaimin. Pembawa ilmu. Seperti seorang yang membawa senjatanya. Imma lahu wa imma alaihi. Kata beliau, seorang pembawa ilmu seperti seorang yang membawa senjata. Bisa senjata itu berdampak positif untuk dia atau berdampak negatif untuk dia. Bisa senjata itu memang dia pergunakan untuk melawan musuh. Bisa jadi senjata makan Tuhan. Nah, ini sama dengan ilmu. Seorang ketika dia menuntut ilmu, Masya Allah, dia amalkan ilmunya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dengan bimbingan para ulama. Alhamdulillah, positif. Kebaikan bagi dia. Maka dia mendapatkan janji-janji Allah SWT dan Rasulnya. Nah, tapi mereka yang iya berilmu, berilmu untuk dikatakan alim, orang pinter, Masya Allah, dalil-dalilnya Masya Allah, dari ceramahnya Masya Allah. Nah, oh ternyata dia riya. Nah, bagaimana? Ilmunya bumerang buat dia. Ilmunya malah bukan dia mendapatkan dari dia berilmu, mendapatkan adab. Awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Pertama kali dinyalakan api itu di yaumul qiyamah nanti. Hanya api neraka untuk mereka-mereka ini yang mereka riya. Mereka berilmu untuk dikatakan alim. Mereka bersedekah, memberi untuk dikatakan dermawan. Yang ia jihad berperang untuk dikatakan pemberani. Ini semuanya orang-orang yang riya. Nah, dimasukkan Allah SWT ke api neraka. Berarti capek-capek menuntut ilmu ternyata ini dapatnya. Bukan pahala malah azab. Na'udzubillah. Mana tamarahnya? Tidak ada. Baik. Kalau orang-orang yang mereka salah dalam belajar, wajarlah. Kenapa salah dalam belajar? Sehingga dia tidak mendapatkan bimbingan para ulama seperti ini. Sehingga mereka belajar untuk dikatakan alim, da'i, dan dia manfaatkan keilmuannya untuk cari dunia. Nah, ini. Tapi alhamdulillah, kita ahlus sunnah wal jamaah, diterangkan bagaimana bimbingan para ulama ketika mereka menuntut ilmu. Ingat, ikhlas. Ikhlaskan karena Allah SWT. Nah, sabar dalam menuntut ilmu. Masya Allah, nasihat-nasihat para ulama. Sehingga hasilnya, tamarahnya, buahnya, sudah ada buahnya, manis lagi. Masya Allah. Ini. Tamaratul ilmu. Wahuwa natijatul ilmu. Dan demikian tadi kata Syekh, yaitu bagi mereka yang membawa ilmu ini seperti seorang yang membawa senjata. Ketika dia mengamalkan ilmunya, diamalkan, maka seperti orang yang membawa senjata, memang untuk melawan musuh. Berguna dari senjata dia. Nah, tapi kalau tidak, seorang yang ia berilmu, untuk riya, untuk dikatakan ini dan itu, maka ilmunya adalah bumerang buat dia. Maka dia mendapatkan azab, hukuman dari Allah SWT. Seperti orang yang membawa senjata, bunuh diri. Wal'iyadu billah. Walihada thabata ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qal al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka laka in amilta bihi wa alayka in lam ta'mal bih. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Al-Qur'an hujjah laka aw alayka. Bahwa Al-Qur'an itu bisa jadi hujjah yang akan membelamu atau kebalikannya, yaitu malah menjatuhkanmu. Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita baca tiap hari minimal di waktu sholat, nah itu ternyata bisa saja dia malah membela kita nanti di akhirat, bisa malah menjatuhkan kita. Nah, bagaimana? Seorang yang ia membaca Al-Quran, ketika dia mempelajari Al-Quran, untuk dipuji dia, untuk dikatakan orang ini alim, untuk dipuji, untuk dikatakan dia adalah qari, qari terkenal karena suaranya yang bagus, mempelajari ilmu tajwid, ilmu na'am tahsin, tartil, dan yang lainnya, untuk ini. Maka nanti ini dia, di akhirat nanti. Bukan malah membelanya. Tapi dia mendapatkan adab di sisi Allah SWT. Ini Al-Quran. Dan demikian juga ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ketika dia ikhlas karena Allah SWT. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamah. Syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Karena kelak di yawm al-qiyamah. Dia akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Ini. Fadilah bagi mereka yang membaca Al-Quran. Ikhlas karena Allah SWT dan mengamalkannya. Iqra' warattil wartaqi fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kelak di yaumul qiyamah bagi pembaca Al-Quran, baca. Tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkan dahulu di dunia. Dan naik derajatmu. Nah, naiklah derajatmu terus di surga, yaitu sesuai dengan perhatian kamu terhadap Al-Quran, dari ilmu Al-Quranmu, bacaanmu, dan amalanmu. Masya Allah. Ini berarti apa yang kita dapatkan dari ilmu bermanfaat karena pengamalan dia. Nah, bukan malah ilmunya yang malah mencelakakan dia. Ada. Demikian kata Syekh. Contoh yang mudah, Al-Quran itu bumerang, atau Al-Quran bukan malah memberi pembelaan terhadap dirinya. Atau kadang kita bertanya, bagaimana sih orang membaca Al-Quran tapi dia diadab, mendapatkan siksa, atau dia mempunyai Al-Quran, tapi dia biadab. Bagaimana ini? Bukankah orang yang mempunyai Al-Quran, dia baca Al-Qurannya, diamalkan? Jelas, kalau itu kita tidak bahas. Ini, yang itu adalah Quran itu menjatuhkan dia. Seorang baca Al-Quran untuk kesaktian. Cari bacaan-bacaan tertentu. Ketika engkau ketemu musuh, bacalah ayat ini. Ketika engkau ingin mendapatkan anak yang ganteng, bacalah surat Yusuf. Pamannya. Itu ada. Tertulis di kitab-kitab mereka. Ingin dapatkan rezeki, baca ini, baca itu. Ini. Hujjah alaik. Kamu kepingin sakti, cari pertengahan Al-Quran. Sudah dapat suratnya, maka ayatnya yang ada di pertengahan. Sudah dapat ayatnya, kalimatnya yang itu adalah di tengah-tengah Al-Quran. Oh ya, wal yatalattaf. Dalam surat Al-Kahfi. Gunting, bakar, campur dengan air, minum. La haula wala quwwata illa billah. Ada. Ini hujjah alaik. Ini adalah yang menjatuhkanmu. Bukan malah membelamu kelak di yaumul qiyamah. Ngeri. Ada tidak? Ada. Anak baru lahir, jimat. Al-Quran, dipotong-potong, dibungkus, dijahit, dikalungkan. Tolak balak, katanya. Kadang dibuat di gelangnya. Ini. Laka in amil tabiha. Maka, bagimu, yakni engkau mendapatkan pahala jika engkau mengamalkan Al-Quran tersebut. Dan akan menjatuhkanmu jika engkau tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Ini. Jadi, pentingnya juga pengamalan setelah dia berilmu. وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْعَمَلُ بِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى سَلِمْ بِتَصْدِيكِ الْأَخْبَارِ وَامْتِثَالِ الْأَحْكَامِ. Dan demikian pula, mengamalkan apa yang kita dapatkan dari khabar yang sahih dari Nabi SAW dengan membenarkan kabar-kabar tersebut. Membenarkan hadis-hadis Rasul SAW jika hadisnya sahih. Kemudian mengamalkan hukum-hukumnya. Al-Quran, ya, kita amalkan. Nah, demikian juga hadis Rasul SAW, kita amalkan juga. Karena hadis adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bersumber dari wahyu. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bukan dari hawa nafsunya, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan. Maka yaitu praktekkan juga, amalkan dari apa yang dia dapatkan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'a al-khabaru minallah wa rasulih fasaddiqhu wa khudhu bil qabuli wat taslim. Apabila datang kabar dari Allah dan Rasulnya, maka benarkanlah dan ambillah dengan penuh penerimaan dan kepatuhan. Ambil. Bagaimana pengambilannya? Langsung. Bagaimana pengambilannya? Dengan erat. Nah, ini. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambillah, fakhudhuh. Apa yang dilarang, tinggalkan, jauhi. Apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada umatnya adalah suatu kebaikan, suatu kebenaran, maka ambillah buru-buru, cepat-cepat. Setelah dapat, peganglah dengan erat-erat. Ulama mengatakan bahwa kebenaran itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Di mana dia dapatkan, ambil. Ambil secepatnya. Nah, ada. Jadi kapan kita mendapatkan hidayah? Di mana kita mendapatkan hidayah? Langsung praktekkan. Langsung dia berubah menuju hidayah. Ada. Nah, demikianlah Rasulullah SAW juga mengatakan, mewasiatkan kepada kita Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah ini dengan apa? Gigi geraham. Sudah dia mengenal sunnah, tahu ini adalah sunnah. Gigit dengan gigi geraham. Ini ajaran Rasulullah SAW. Kalau engkau gigit dengan gigit depan, bisa lepas, mudah lepas. Makanya dikatakan gigi geraham, yaitu gigi yang paling kuatnya. Artinya apa? Pegang benar-benar. Nah, ikuti ini, as-salafus saleh. Ikuti bimbingan para ulama, jaga, jangan sampai lepas. Karena hidayah sulit. Sulit kita mendapatkannya. Maka ketika dapat khobar, berita-berita dari Allah dan Rasulnya, maka ambillah. Dan pengambilannya penuh dengan ketaatan, kepatuhan, penerimaan. Tidak disampaikan kepada dia, ya akhi kamu salah, yang benar demikian, demikian. Ini loh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa jawab, mau nolak juga enggak enak. Nah, sudah. Nah, nah, sesungguhnya ini adalah din. Dan kita hanya menyampaikan din. Adapun syariat ini datangnya dari Allah SWT. Kita menyampaikan. Wajiban yang mendengarkannya menerima. Adapun dia tidak menerima, urusan dia dengan Allah. Nah, urusan dia dengan Allah SWT. Nah, maka dari itu dia menerima atau tidak, menerima dengan penuh penerimaan atau dia terpaksa, urusan dia dengan Allah SWT. Maka kita sebagai seorang mukmin Ahlussunnah wal Jamaah, masya Allah, ketika mendapatkan sesuatu yang berharga ini, khabar dari Allah dan Rasulnya, kita benarkan. Setelah itu apa? Kita ambil dengan penuh, dengan penuh penerimaan, kepatuhan, alhamdulillah, dengan lega, lapang dada, senang. Ini tapi sebagaimana mereka, lihat ahlu-ahlu dunia, ketika mereka mendapatkan dunianya, senang sekali. Kita lebih dari itu. Nah, kita lebih dari itu. Kenapa? Karena tidak ada bandingannya din, tidak ada bandingannya hidayah ini. Maka ketika kita mendapatkannya, pegang erat-erat. Wa khudhu bil qabuli wat taslim wa la takul lima wa kaifa fa inna hadhihi tariqah fa inna hadhihi tariqatu khairil mu'minin. Jangan setelah menerima atau sebelum dia menerima dengan dia mengatakan, kenapa kok begini, atau dia mengatakan, bagaimana ini? Masa iya seperti itu, Rasul? Memangnya sesuai kalau kita praktekkan pada zaman kita sekarang ini? Pertanyaan demi pertanyaan, yang itu semuanya bersumber dari penolakan. Enggan untuk mempraktekannya. Malas untuk mempraktekannya. Nah, sehingga dia banyak bertanya. Memang beda. Seorang yang dia bertanya ingin ilmu dengan seorang yang ia bertanya untuk dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan, keringanan dan keringanan. Nah, ada. Tapi beda memang. Maka seorang yang dia bertanya memang karena Allah ingin mendapatkan ilmu, maka dia akan benar pertanyaannya, ikhlas. Ketika disampaikan, menerima dengan sepenuh hati. Nah, ada. Menerima dengan sepenuh hati. Nah, jadi jangan mengatakan lima wa kaifa. Nah, lima wa kaifa. Tapi apa? Ambil. Jangan pertama, bagaimana ini? Kenapa kok begini? Kenapa begitu? Kenapa kok diwajibkan? Kenapa ini kok haram? Kita katakan bahwa khamr haram. Kenapa haram? Haram. Allah SWT mengatakannya. Haram. Judi haram, zina haram. Kenapa haram? Inilah syariat. Nah, kalau engkau protes nanti ketika bertemu dengan Allah SWT, maka proteslah, tanyalah nanti. Nah, adapun sekarang kita beriman, mengimani Al-Quran, khabar dari Allah, khabar dari Rasulnya. Nah, hada. tidak mempertanyakan, yang itu menjadikan dia ragu. Alhamdulillah, syariah din ini Allah SWT berikan kepada manusia, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari syariat ini tidak ada pemberatan sama sekali. Karena Allah SWT tidak mungkin untuk membebankan suatu jiwa pun sementara dia tidak mampu untuk memikulnya. Sebab Allah SWT tidak mendzalimi hambanya. Dan Allah SWT tahu sebelumnya, kemudian juga yang kita sekarang ada padanya, kemudian yang akan datang, tahu. Perubahan-perubahan zaman, tahu. Jadi, jangan pakai alasan-alasan, oh, kalau dulu wajarlah kita terapkan seperti ini. Kalau sekarang ya, zaman sudah seperti ini, keadaan seperti ini, tidak sesuai. Tidak boleh. Nah, berarti, membutuhkan perubahan kalau begitu din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sempurna sudah agama. Sempurna. Sebelumnya sempurna, sekarang sempurna, yang akan datang sempurna agama. Nah. Maka tidak perlu lagi kita untuk mau mengambil, tapi harus tahu dulu hikmahnya. Bukan cara seorang mukmin. Itu adalah cara-cara orang kafir. Diukur dulu dengan akalnya. Sesuai dengan akalnya, hawa nafsunya, baru ini boleh diterima. Kalau tidak sesuai, maka dia tinggalkan. Nah, jika din ini diukur dengan akal, berapa banyak syariat yang dia tinggalkan, satu demi satu. Oh, ini tidak sesuai dengan zaman, tidak sekarang. Oh, ini tidak sesuai kalau kita praktekkan di tempat kerja, tempat ini, tempat itu. Oh, ini tidak sesuai. Nah, wah, kada. Akhirnya digugurkan, satu demi satu. Nah, din datang untuk kita imani, untuk kita amalkan dari agama ini. Nah, tidak diukur dengan akal. Nah, semua diukur dengan akal, semua diukur dengan hikmah. Allah SWT mensyariatkan kita semuanya. Dalam syariat-syariat agama ini, ada yang ada hikmahnya, ada yang tidak disebutkan Allah SWT hikmahnya, ada yang disebutkan alasannya, ada yang tidak disebutkan alasannya. Apa yang tidak disebutkan alasannya? Imani. Mungkin ini karena kekurangan kita, kebodohan kita. Nah, belum sampainya ilmu kita, akal kita. Nah, maka kita imani. Jangan yang dipertanyakan Al-Qur'annya, hadisnya. Ada. Ini penting. Nah, lihat orang-orang kafir. Apa saja perlu pembahasan. Harus dibahas terlebih dahulu tentang kebenarannya. Diteliti. Penelitian-penelitian. Nah, dari penyakit ini, penyakit itu, sehingga keluarlah obatnya. Dan kemudian datanglah hadis-hadis Rasulullah SAW tentang masalah yang gaib. Bahwa seorang yang meninggal itu ketika dikuburnya akan ditanya. Ah, gak masuk akal. Coba kita teliti. Pasang pengeras suara di kubur. Nah, letakkan di sampingnya. Ingin tahu. Ingin dengar kita. Benarkah pertanyaan kubur itu ada? Lihat. Lihat. Nah, ini adalah cara-cara kufar. Untuk tashkik. Membuat keraguan pada orang-orang mukmin agar dia jauh dari agamanya. Terus, seperti itu. Padahal seorang yang belajar, tanya dengan baik kepada orang yang berilmu, dijawab. Walaupun engkau letakkan pengeras suara sebanyak mungkin, tidak akan terdengar. Yang canggihnya luar biasa, tetap tidak akan dengar. Kenapa? Bukan alam ini, alam kubur itu. Alam barzah. Alam lain. Nah, alam barzah, alam kubur, maksudnya adalah alam lain. Nah, itu. Dengannya, kita mendapatkan ilmu. Nah, mendapatkan ilmu tentang ini. Sehingga syubhat-syubhat seperti itu tertolak. Nah, tertolak. Cara-cara orang kafir seperti ini. Ketika dia masuk Islam, mereka orang-orang kafir masuk Islam, harus tunduk dengan Islam. Bagaimana? Imani. Ada hikmah atau tidak ada hikmahnya? Ikuti. Kalau dulu kamu kafir, nah, maka wajarlah setiap perkara harus dengan penelitian, sesuai dengan akal. Kalau sesuai baru diikuti. Kufah. Itu adalah agamamu. Sekarang Islam. Imani. Dedek anak-anak kita untuk mengimani. Allah adalah Rabb kita. Muhammad adalah Nabi kita. Kitab kita adalah Islam. Nah, bagaimana wudu? Seperti ini wudu. Kenapa sih kok dibasuh tangannya? Nah, wajahnya? Kenapa punggung tidak? Imani. Imani terlebih dulu. Nah, nanti akan datang ilmu-ilmu yang lainnya. Ada. Orang-orang kufar seperti itu membuat keraguan kepada orang-orang mukmin untuk dia jauh dari agamanya dengan mengukur segala sesuatu dengan hikmah, sesuatu dengan alasan. Masa iya lalat sudah masuk gelas disuruh masukkan lagi? Kenapa? Karena di satu sayap ada penyakit, sayap yang lain ada penawarnya. Kan jorok, sudah jorok dimasukkan lagi. Nah, lihat akal. Akhirnya ditolaklah hadis Rasulullah SAW. Nah, mereka sendiri saja mengakui bahwa akal manusia itu berbeda-beda. Kadang penemuan itu ditemukan sekarang, kadang tidak ditemukan sekarang, ditemukan nah, sekian tahun lagi. Terkadang tidak ditemukan oleh dia, ditemukan oleh orang lain. Nah, kenapa? Karena demikian orang yang berilmu. Orang yang berilmu berbeda-beda. Ada yang lebih berilmu, berilmu lagi, berilmu lagi. Yang itu semuanya berujung kepada Allah SWT. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu, maka itu berujung pada Allah SWT yang paling berilmunya. Hala. Nah, maka, jangan mengimani sesuatu dengan melihat hikmahnya. Kalau tidak terlihat oleh dia hikmahnya, maka dia ingkari. Karena itu adalah tariqah ghairil mu'minin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena itu adalah jalannya orang-orang selain mukmin dalam ia mengimani khabar dari Allah dan Rasulnya. Faqad qala Allah Ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi seorang mukmin dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya tidak patut bagi seorang mukmin atau mukminah, laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, maka ada bagi mereka pilihan yang lain untuk mereka memilih-milih setelah Allah SWT dan Rasulnya menentukan sesuatu. Dan barang siapa yang ia mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang terbaik. Tidak ada yang lain. Allah maha tahu tentang maslahat hambanya. Rasul SAW juga tahu tentang umatnya. Ketika ada keberatan, maka dia minta kepada Allah SWT untuk diringankan. Ketika orang itu sakit, tidak mampu untuk dia berdiri ketika sholatnya, suruh untuk duduk. Tidak mampu untuk duduk, maka dia dengan berbaring. Nah, dan demikian. Maka apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya? Yang terbaik sudah. Tidak ada selain dari itu. Apa yang ada dalam Islam ini yang sudah nomor satunya. Tidak perlu kita cari dari adab, akhlak, dan yang lainnya. Niru orang-orang kafir. Nah, tidak perlu. Sudah ada. Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Apa? Akidah. Ibadah. Nah, muamalah. Akhlak. Adab. Ada semuanya dalam Islam. Nah, jika ada dari seorang mukmin yang ia mencari penambahan-penambahan ilmu, yang itu adalah ilmu din, mengikuti kufar, berarti dia belum masuk dengan sungguh-sungguh ke dalam Islam ini. Masuk Islam baru kulitnya saja. Nah, sehingga dia mencari pelengkap ke kelompok-kelompok sesat atau ke agama-agama lain dari agama Islam. Padahal Allah SWT mengatakan bahwa sesungguhnya agama yang paling benar adalah Islam. Agama yang paling benar Islam. Dan juga barang siapa yang ia datang kelak di yaumul kiamat dengan membawa selain dari agama Islam, tidak akan diterima. Dan ia termasuk dari orang yang merugi. Maka dari itu seorang mukmin ataupun mukminah tidak boleh dia untuk mencari-cari yang lain ketika setelah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang ia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam urusan dunia, kadang orang masya Allah pinter, pandai, jenius, cemerlang dalam urusan dunia. Tapi kenapa dalam urusan din itu gak mau tahu? Ini kebanyakan manusia. Cari barang yang bagusnya. Cari barang nomor satunya. Hati-hati yang palsu. Demikian juga ibu-ibu ketika ke pasar. Juga sama, milih-milih. Mau tomat, mau kentang, mau apa. Dipilih-pilih yang bagusnya. Masya Allah. Praktekkan dalam urusan din. Bahkan harus lebih dari itu. Dalam urusan dunia, asal cari yang mahal tapi kita yakin, jelas, kuat, selamanya, daripada yang murahan. Kadang kita ganti-ganti terus. Nah ini din, kenapa tidak seperti itu? Dalam agama, kenapa tidak seperti itu nomor satunya? Sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Cari-cari. Barangkali ada khilaf. Barangkali ada keringanan. Coba barangkali ada hadis yang lain. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT terus pengamalan di dalam ilmu yang kita dapatkan. Terus kita diberi oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Dan diterima dari amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.